Hai, jadi ini adalah episode lanjutan dari cerita dari Puspito di episode sebelumnya yang berjudul Pandangan Pertama. Kebetulan gue sama Pito itu adalah temen SMA dari kelas 1. Gue sama Pito sama-sama mengikuti organisasi yang bernama OSIS pada saat itu. Dan ini kejadiannya di hari yang sama. Hari itu kita sedang melaksanakan kegiatan regenerasi OSIS ya, atau waktu itu kita sebut dengan LDK OSIS, Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS. Jadi karena kita panitia dan gue sendiri waktu itu adalah ketua OSIS-nya, jadi gue bertanggung jawab atas seluruh acara pada hari itu. Nah, acara itu berlangsung dari pulang sekolah sampai next day. Jadi kita melakukan kegiatan seharian. Ada kegiatan apa ya, istilahnya jurit malam atau apalah pada saat itu namanya. Jadi mulai pulang sekolah, gue sama anak-anak sama seluruh panitia menyiapkan peralatan yang diperlukan, terus menyusun pos-pos dan materi dan sebagainya. Nah, kebetulan gue sendiri dapat tanggung jawab untuk ngecek seluruh kelas. Jadi ketika sekolah selesai, bubaran sekolah, nah gue sendiri ngecek dari lantai 3. Sekolah gue itu bentuknya O, dan kelas yang dipakai itu ada tersebar, jadi ada yang di lantai 2 sama lantai 1 sama di luar gedung. Nah, begitu pulang sekolah, gue kebetulan dapet untuk menyiapkan kelasnya. Nah, jadi semua kelas dari lantai 3 sampai lantai 2 itu gue tutup. Jadi kan emang pulang sekolah biasanya emang kelas gak pernah ditutup ya, karena emang gak ada barang-barang yang berharga lah sebenarnya di sekolah. Jadi semua pintunya gue tutup nih, dari yang lantai 3 hampir semua kelasnya di bagian kanan sayap gedung atau yang kanan atau kiri semuanya gue tutup. Jadi bagian pintunya gak ada kuncinya, tapi setiap pintunya gue ganjel pakai tempat sampah. Nah, jadi yang kelas yang akan kita pakai untuk kegiatan LDK ini, gue kasih kode, jadi kasih label, juga pintunya gak gue tutup. Jadi yang ditutup hanya pintu-pintu yang ruangan yang tidak dipakai. Nah, udah singkat cerita, ini semua berjalan sesuai rencana. Sampai ya udah ada mulai ada sesi kelasnya dulu, ada latihan dasar kepemimpinan, ada kita belajar ya cara ngomong di depan kelas, terus kemudian interview satu persatu dari setiap anak-anaknya, sampai tiba waktu istirahat maghrib ya, kita sholat, semua sholat di musola di belakang sekolah ya. Terus ada kegiatan makan. Terus setelah isya, nah ini baru kegiatan. Ada waktu itu kalau gak salah satu persatu ditugasin untuk, ada satu kayak kertas gitu, harus datang ke mungkin ada 10 pos ya. Jadi satu anak itu nanti kalau lolos di satu pos itu dapat tanda tangan dari kakak kelas yang bertugas di setiap pos. Nah, malam itu gue bertugas di pos kepemimpinan sama retorika juga. Jadi kalau kemarin ceritanya Pito itu dia juga menempati pos dan dia mendapat tugas masing-masing. Nah, kebetulan gue sama Pito ini tidak bareng gitu ya. Posnya gak bareng. Nah, kebanyakan hari itu gue lagi banyak bareng sama teman gue namanya Willis. Willis ini perempuan. Nah, sambil nunggu kan, jadi pos gue itu pos terakhir, menjelang terakhir lah, nggak terakhir banget tapi menjelang terakhir. Nah, sebelum anak-anak datang itu kan setiap pos makan waktu agak lama ya, setengah jam lah mungkin gitu. Jadi ini mulai setelah malam, setelah waktu mungkin setelah jam 8. Nah, sambil nunggu, gue kan keliling nih, karena waktu itu disetting supaya sekolah itu nggak, lampunya nggak dinyalain semua. Jadi emang setiap pos ada lilinnya, terus emang dibuat suasananya lebih fokus, yang lebih apa ya, ya nggak terlalu terang sehingga ada suasana yang cukup menarik lah buat anak-anak yang datang itu agak sedikit takut atau mencekam gitu ya. Bukan bukan horor tapi lebih ke, wah nih kakak kelasnya lebih serius nih gitu. Nah, gue waktu itu nunggu, sampai nunggu di pos gue itu sambil nungguin anak-anak datang ke pos, terus gue jalan-jalan ke pos-pos lain. Jadi sambil ngawasin dari belakang kira-kira ya, sambil ngeliat aja performance anak-anak yang baru nih gimana gitu kan. Nah, sampai ya itu makan waktu lama ya, mungkin sampai 2 jam 3 jam baru sampai gue ngisi pos di tempat gue. Dan kebetulan di pos gue sendiri juga lebih ke bercakap-cakap bagaimana dia memimpin apa-apa gimana lah. Gue ngeliat karakter si adik kelas gue ini, dan sesinya juga tidak terlalu lama kalau di gue. Jadi sempet kalau misalnya udah selesai dari jeda tempat gue ke tempat lain, dia menuju pos lain, ya gue sempet nunggu lama gitu ya. Nah, waktu ini udah malam ya, jadi ini udah ke orang kesekian gitu. Jadi gue sempet istirahat dulu gantian sama temen gue yang lain, sama wakil OSIS gue kalau gak salah. Nah, kebetulan gue ketemu sama teman gue, ada salah satu panitia juga, namanya Diti. Nah, Diti ini, teman gue ini, agak kurang enak badan lah, gitu. Dia bilang, sorry nih, dia bilang, sorry, gue agak kurang enak badan. Terus, kayaknya, dia waktu itu, gue lupa, dia di pos apa, gue lupa. Atau mungkin dia perwakilan dari ekskul ya, gue juga agak lupa. Jadi dia menempati sebuah pos, tapi berhubung dia kurang enak badan, akhirnya gue minta tolong teman gue yang lain, Willis itu pada saat itu, ayo anterin dia aja yuk ke musola biar biar dia istirahat musola, karena waktu itu nggak ada tempat sih. Kalau di ruang sekos itu, ruang sekretariat OSIS itu, tempatnya berantakan. Akhirnya gue sama Willis nganterin dia ke musola. Nah, di musola ini cukup banyak orang juga karena ada beberapa panitia yang istirahat, yang gak bertugas atau apa, pada ngumpul di musola. Jadi akhirnya kita bawa si Diti ini, kita nganterin Diti ini ke musola. Nah, dia, kita ambil kasur dari ruang PMR, dia istirahat di musola. Ini juga udah malam, jadi lepas jam 12 lah gitu. Nah, dia istirahat sambil, oke gak apa-apa ya ditinggal ya. Iya kan, banyak panitia yang lain juga, jadi ya tempatnya juga terang, musolanya bagus, terang bersih gitu ya. Oke, kita tidur. Nah, dia tidur. Nah, akhirnya gue sama Willis balik lagi ke menuju pos. Tapi sebelum menuju pos, ada yang mau diambil dulu deh di ruang sekretariat OSIS. Sekretariat OSIS ini di lantai 1 di gedung utama, jadi gedung yang O itu. Nah, gue inget nih, jadi ketika gue sama Willis jalan menuju ruang OSIS, tiba-tiba ada, ya kalau yang gue lihat, tiba-tiba kayak ada spanduk di atas gitu ya. Gue ngeliat di lantai 3 itu ada spanduk kayak melambai gitu, gitu. Tapi sekilas gitu, wah apaan tuh gue bilang. Terus Willis buru-buru, Willis lihat, si Willis juga lihat. Wah, terus dia buru-buru, Esther, Esther masuk ke ruang OSIS gitu. Wah, dia sama-sama lihat-lihatan gue sama dia. Lo lihat nggak tadi? Kayak ada spanduk terbang. Gitu. Iya, gue lihat, gue juga lihat. Apa ya itu? Gitu. Terus, udahlah kita buru-buru buat ngambil barangnya, terus segera ngunci ruang OSIS. Tapi emang penasaran sih, persis banget saya kayak si Pito ini cerita gitu ya. Jadi emang penasaran buat lihat ke atas gitu. Pas lihat ke atas, nggak ada apa-apa. Jadi kita sama sekali nggak lihat apa-apa. Terus, ih aneh banget ya. Tadi kayaknya ada, jadi tuh kayak spanduk terbang gitu ya, spanduk melambai kena angin kencang, kayak bendera lah berkibar gitu. Tapi bukan berkibar di tempat, jadi lebih kayak keterbang, nyebrang dari sisi kanan ke sisi kiri gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak ambil tak, kita juga nggak takut sama sekali waktu itu, nggak ngambil pikiran apa-apalah. Nah, kemudian gue sama si Willis jalanlah ke arah depan gedung, ke arah pintu depan gedung, karena pos kita di situ, pos retorika waktu itu. Jadi gue duduk menuju ke sana, sama Willis datang ke pos retorika. Nah, waktu di pos retorika itu lagi ada yang bertugas, jadi gue lupa teman gue siapa di situ, dia lagi nunggu retorika lah, lagi ngeretorikain adik-adik kelas gue yang saat itu datang. Jadi kayak retorika itu sebenarnya kayak berdebat, latihan berdebat lah, latihan meyakinkan kalau pendapat yang dia pegang itu benar. Jadi memang di sesi, setiap sesi di pos retorika ini tensinya agak tinggi gitu. Jadi si kita panitia yang bertugas punya satu memo, yang satu ada topik yang kita bahas, terus kita harus defense si pendapat itu. Terus nah, yang dinilai adalah bagaimana si adik kelas ini bisa punya pendapat sendiri, terus kemudian ya pokoknya bisa meyakinkan bahwa pendapatnya itu benar. Dan meskipun ya kadang-kadang emang nggak harus benar juga sih, cuman kita pengen tahu bagaimana dia memegang satu pendapat dan menyampaikannya dengan baik. Jadi emang sama-sama keras gitu ya, tensinya agak tinggi, jadi agak secara omongan agak tinggi dan hampir kayak teriak-teriakan gitu ya. Dan kalau kakak kelas yang bertugasnya agak galak ya, biasanya malah ditekan gitu ya, ya kalau anak-anak sekarang istilahnya ngegas lah. Nah, setelah satu sesi berlangsung, akhirnya gue sama Willis yang bertugas gantian lah gitu. Jadi tapi ini lebih ke Willis yang take charge, yang ngambil pos itu. Nah, ada satu seorang ya adik kelas gue yang datang. Nah, pas sesinya dia, nah dia kan punya sesi nih, udah mulai ada obrolan, dibuka dulu, ada obrolan dulu sebentar sampai menuju ke poin yang mau kita nilai sebenarnya. Nah, Willis ini orangnya memang tegas banget ya, dia pintar banget retorikanya, yang bikin si adik-adik ini juga agak depresi, nangis atau gimana. Nah, tapi pada saat itu kencang banget emang, suaranya tinggi, volumenya tinggi, si adik kelasnya juga berusaha untuk mengimbangi, tapi lebih banyak kalahnya ya, karena ya namanya juga sama kakak kelas ya, mungkin kalah pengalaman atau takut gitu ya, karena senioritas di SMA kita juga cukup tinggi. Jadi ini yang kita retorikain sampai benar-benar agak tensinya agak tinggi nih. Agak teriak-teriakan. Jadi hampir kalau itu di hall, itu di lorong ya, di lorong depan kantor guru menuju ruang kepala sekolah. Nah, kalau Willis ngomong atau gue juga ngomong, itu di satu sekolah di hall itu kedengeran. Jadi emang gak bisik-bisik, ini pause gak bisik-bisik, agak kenceng gitu ya, kenceng banget malah. Tiba-tiba karena dari tempat gue berdiri, tempat gue pause itu kelihatan langsung ke belakang sekolah. Dan jalan menuju belakang sekolah itu lewat, emang lewat belakang, jadi gak lewat depan. Nah, gue ini posisinya di arah pintu depan, dan pintu depan ketutup. Dan dari kejauhan gue lihat si Diti ini datang jalan. Jalan menuju, gue kira mau nyamperin gue. Jadi dia datang dari belakang, terus nah ini sesinya lagi berlangsung. Jadi si Willis lagi agak kencang suaranya. Terus apa namanya? Ya gue sambil ngeliatin si Diti jalan datang menuju ke tempat gue. Karena gue pikir emang dia mau nyamperin gue sama Willis gitu ya. Tiba-tiba dia teriak, "Woi, Diti ini perempuan dan orangnya halus banget." Tapi tiba-tiba pas saat itu dia teriak, "Woi, kalau ngomong jangan kenceng-kenceng dong. Berisik tau gak? Semua orang di sini emang gak keganggu tau gak?" Nah, kan kaget nih. Ya, di situ ada adik kelas gue yang lagi di pos. Terus ada yang udah nunggu. Jadi ada beberapa orang di situ yang adik kelas. Sisanya sih panitia semua. Jadi kayak gue sama Willis sama ada beberapa panitia yang lain yang emang jaga di situ tapi lagi istirahat. Tiba-tiba si Diti ini marah gitu. "Wah, lu ngomong kenceng banget sih. Lu gak tahu di sini apa semua keganggu." Wah, gue pikir kan bercanda ya. Jadi, wah, ya ada-ada aja sih teman-teman gue yang suka acting. Actingnya tuh sengaja emang buat apa si adik-adik kelas ini bingung gitu kan. Terus dia tetap ngegas gitu. "Lu gak tahu apa ngomong kayak gitu. Semua di sini pada keganggu tau gak?" Marah gitu. Nah ini melotot matanya si Diti ini. Padahal tadi Diti lagi sakit di musola. Gue agak gak mikir. Gak bisa mikir. Tadi dia lemas banget. Tiba-tiba dia penuh dengan emosi. Dengan gaya bicara yang gak biasanya. Kayak dia ngomong. Ya, dia tuh orangnya halus banget. Tapi pada saat itu dia marah gitu. "Coba lu lihat atas semua." Terus akhirnya gue sama Willis lihat ke atas dong. Ya sebenarnya kita juga marah gitu. Udah kita ngasih kode gitu, maksudnya udah jangan ribut ketika gue lagi sesi gitu loh. Kita ngasih kode tapi dia nunjukin ke atas. "Tuh lihat tuh atas." Gue agak nggak lihat atas apa gitu. Tapi begitu nggak, gue langsung kaget. Nah, si ruang gue kan kemarin itu udah lewat jam 12 ya. Jadi sorenya itu gue nutupin semua pintu dari lantai 3 ke lantai 2. Itu gue tutup semua dan gue ganjel pakai tempat sampah. Jadi pas dia nunjuk, "Tuh lihat di atas." Maksudnya si Diti tuh mungkin nunjukin semua pintu di lantai 2 karena lantai 3 enggak kelihatan dari bawah. Di lantai 2 yang gue lihat semua pintunya kebuka lebar. Pintu itu ada 2. Jadi pintu buka kanan, buka kiri. Jadi dua-duanya kebuka. Kebuka lebar selebar-lebarnya. Dan semua yang di atas kebuka. Nah, gue sama Willis waktu itu lebih emosi karena si Diti ini masih marah. "Lu lihat atas, lu lihat atas." gue nggak ngerti maksudnya lihat atas apa awalnya, tapi begitu gue lihat itu kan langsung ya Allah aneh banget ini. Ya gue ngerasa nggak bener aja sih, siapa yang bukain pintu satu-satu, karena itu kelasnya ada banyak, kayak ada satu row aja ada 6, jadi ada 12 kelas mungkin di atas. Gue lihat emang, akhirnya gue jalan, semua pintu kebuka, terus gue ngerasa nggak bener nih, waduh. Iya mungkin, gue pikirin gue sih, iya seandainya ada yang aneh-aneh, mungkin dia terganggu sama kita teriak-teriak, mungkin gue pikir gitu. Tapi waktu itu pikiran gue adalah, gue sama Bilis adalah menyelamatkan si adik-adik ini biar gak bingung gitu. Kok ada, ya istilahnya panitia berantem sendiri cuman gara-gara omong, ya kita lagi sesi keras gitu ya. Akhirnya gue coba narik, gue berdiri terus ngajak Diti, udah Dit, gak apa-apa Dit, nanti gue kalau emang ngerasa, ya lo ngerasa ganggu, kita ganggu, ntar gue pelanin, gue bilang. Terus ada Diti gue dorong lagi, maksudnya gue berdiri, gue samperin Diti, terus gue ajak dia, udah lo ke musola lagi aja, gue bilang gitu, biar dia juga istirahat. Tapi juga masih sambil gue berpikir, ngapain nih si Diti ke pos gue, cuman datang cuman buat teriakin jangan lo kita semua ganggu dan sebagainya. Dan gak masuk akal, karena Diti waktu itu juga bukan, seingat gue dia juga bukan bertugas di situ. Dan dia memang bagian dari ekskul ya, bukan dari OSIS benernya gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue sampai gue tenangin sedikit, udah deh santai aja, karena gue lihat banget matanya emang merah karena emang dia lagi sakit kan, dan merahnya tuh lebih ke arah emosi gitu. Ya udah, akhirnya gue dorong dia, udah nanti gue ngomong pelan-pelan banget biar si adik kelas nggak, ya kita sebagai sesama panitia nggak kehilangan wibawa lah waktu itu gitu. Akhirnya gue dorong dia ke belakang. Udah ya, tenang aja nih, nanti gue pelan-pelanin deh, gue bilang gitu. Karena sih gue lihat dia jalan menuju ke belakang lagi. Ya pikiran gue ya, dia balik ke musola lagi lah, bareng panitia-panitia yang lain. Oke, udah. Akhirnya udah ya. Terus gue bilang sama Bilis. Terus Bilis di situ lebih emosi. Itu Diti gitu, aneh banget ya. Eh maksud, jangan gitu kayak sama ya teman sendiri ngomong sama panitia ya, bisik-bisik ya, jangan di depan anak-anak kan ini ya kontradiktif gitu, kita lagi ngomong apa panitia jadi marah lagi kan aneh gitu, lebih ke arah kesel sih. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udahlah pelan-pelan aja. Gue juga gue bilang sama Willis, gara-gara gue ngeliat ada spanduk tadi, gue juga agak mikir loh. Udahlah, pelan-pelan aja, Lis. Nggak usah terlalu kenceng. Emang kita teriak-teriakan sih. Maksudnya, ya bentak sih. Ada kelas lah, apa segala macam. Itu agak kenceng emang. Sampai, ya udah deh, pelan aja. Ya lebih slow aja, gitu. Terus, akhirnya, menjelang subuh sih ya. Ya udah selesai semua udah selesai. Akhirnya ya dengar azan subuh, udah benar-benar kita selesai, udah berhenti kita sholat gitu kan. Ya jadi acara ini selesai pas banget subuh, jadi kita sholat jamaah di masjid. Terus karena benar-benar udah selesai, ya udah kita siap-siap pulang. Nah pas kita pulang, ya kan itu barang panitia yang lain ya, siap-siap mau masuk. Kebetulan waktu itu gue bawa mobil, jadi pas beres-beres sama panitia yang lain bawa mobil, masukin barang-barang dan sebagainya. Ketemu lagi tuh sama si Diti. Ya, emang si Diti sepanjang dari malam emang dia kayaknya masih kurang sehat gitu kan, jadi dia tidur ya, kelihatan penampilannya tidur gitu, penampilannya juga nggak seger gitu kan. Akhirnya pas di gerbang tuh kita, gue sama Willis, kebetulan gue sama Willis bareng lagi jalan gitu. Terus ketemu sama Diti. Terus si kayaknya si Willis ini masih agak ya kesel sama ya lagi konfront apa confirm kejadian semalam, terus bilang, "Dit, lu ngapain sih semalam?" gitu kan. Ya nggak marah sih, cuman jangan kayak gitu, kayak apa, jangan gitulah di depan anak-anak kan. Jadi bingung tuh anak-anak, gue juga jadi agak gimana kalau lagi dalam sesi. Si ya tiba-tiba si Diti itu bilang, "Apaan sih lu ngomong apaan?" "Iya, lu jangan marah-marah kayak gitulah di depan anak-anak. Di depan muka gue lagi, kan gue lagi ngomong." Gitu. "Ah, ngomong apaan sih, orang gue tidur seharian. Kan lo berdua yang nganterin gue tidur di musola," dia bilang. "Hah? Terus lo ngapain tadi marah-marah, sempet balik marah-marah?" "Ih," dibilangin, "bukan gue. Ya, ngapain gue juga marah-marah sama lo di sana? Emang sebenarnya emang bukan wilayahnya dia juga," gitu. Jadi kita juga, "Hah?" Gue sama Wilas langsung lihat-lihatan gitu. "Nah, ya benar juga sih. Nah terus yang marah-marah jadi Diti itu siapa semalam?" Gue sama Willis langsung, "Iya, ya sama-sama paham kalau itu bukan Diti."